menghina mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan alasan mereka taklid kepada leluhur atau ketidaktahuan terhadap apa yang mereka lakukan, ketidaktahuan terhadap hukum apa yang mereka lakukan. Allah tidak menjadikan hal itu sebagai uzur yang Allah Subhanahu wa taala terima. Dalam kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang bahasan bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam ajaran Islam orang-orang yang melakukan syirik akbar yang nyata, yang jelas, yang menggugurkan tauhid, yang membatalkan keislaman, baik kemusyrikan yang kaitan dengan syirik-syirik yang kuno ataupun kemusyrikan yang berkaitan dengan syirik-syirik modern, yaitu penyandaran hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya, bahwa hal tersebut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak diterima dan tidak dijadikan sebagai uzur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang Nasara sebagai orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adz-dhalin di sini adalah orang-orang Nasara, orang-orang sesat, yaitu orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu adalah orang yang sesat. Orang yang tidak berilmu adalah orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang-orang Nasara itu sebagai orang yang muslim, orang yang diuzur, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang Nasara, orang-orang ahli kitab sebagai orang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang ahli kitab sebagai orang-orang kafir, padahal di antara ahli kitab itu adalah Nasara, orang-orang Nasara, yang mana kekafiran dan kemusyrikan mereka itu mereka lakukan dengan kebodohan, yaitu kesesatan, karena mereka beribadah kepada Allah atas dasar kebodohan tanpa dasar ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut mereka sebagai orang-orang kafir, dan bahkan dalam hadis sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak mendengar perihal keberadaanku dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, terus mereka tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia itu termasuk calon penghuni neraka. Di sini Allah Rasulullah SAW menyebut orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW sebagai orang yang calon penghuni neraka. Sedangkan hadis ini berkaitan dengan orang-orang Nasara dan Yahudi. Sedangkan kemusyrikan dan kekafiran orang Nasara ini berada di atas kejahilan dan kesesatan, yaitu tanpa dasar ilmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima uzur mereka. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbab, tuhan-tuhan selain Allah, dan al-masih ibn maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada ilahan wahida, tuhan yang esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencap orang-orang Nasara sebagai orang-orang yang mempertuhankan alim ulama dan pendeta mereka. Allah mencap mereka sebagai orang-orang musyrik, dan Allah mencap alim ulama mereka sebagai arbab, orang-orang yang dipertuhankan. Allah mencap mereka sebagai orang musyrik. Ketika hadis ayat Al-Qur'an ini dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Adi bin Hatim, saat itu masih Nasrani, mendengar ayat ini dengan ponis-ponis yang tadi, Adi sebagai orang Nasrani waktu itu berbicara atas nama orang-orang Nasara mengatakan lasna na'buduhum. Kami tidak pernah beribadah kepada alim ulama dan pendeta kami. Jadi kenapa kami dianggap musyrik, diponis musyrik, mempertuhankan alim ulama dan pendeta kami padahal kami tidak pernah beribadah kepada alim ulama tersebut? Kemudian Rasulullah mengatakan alaysu yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Bukankah alim ulama dan pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan terus kalian ikut-ikutan menghalalkan, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan terus kalian ikutan mengharamkan? Kata Adi, bala, iya. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada alim ulama dan pendeta tersebut. Jadi Ali, Adi Ibnu Hatim dan orang-orang Nasrani tidak tahu bahwa sikap mereka menyandarkan keberhakan hukum, keberhakan pembuatan hukum kepada alim ulama dan pendeta, tidak tahu bahwa itu sebagai bentuk penuhanan alim ulama dan pendeta. Tidak tahu itu adalah bentuk kemusyrikan. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat kemusyrikan mereka. Namun demikian, ketidaktahuan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dijadikan sebagai uzur bagi mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 38, hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Sehingga ketika mereka telah masuk ke dalam neraka, maksudnya para pengikut dan orang-orang yang diikuti, para tokoh dan orang-orang yang mengikuti mereka, berkatalah orang-orang yang kemudian itu para pengikut yang bodoh, yang taklid kepada para guru, para syekh atau para pembesar, yang taklid, yang bodoh, berkata kepada apa? Liulahum, kepada orang-orang yang terdahulu, itu para tokoh dan para pemimpin yang menyesatkan mereka. Rabbana ya Tuhan kami, haulai adalluna, mereka telah menyesatkan kami, telah menyesatkan kami dari tauhid ke dalam kemusyrikan, telah menyesatkan kami dari kebenaran ke dalam kesesatan. Fa'atihim azaban dhi'fan minan nar, maka berikanlah kepada para guru kami, para tokoh kami, para pemimpin kami, kepada orang-orang yang kami ikuti, berikanlah kepada mereka lipatan azab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala, Allah berkata, likullin dhi'fun, masing-masing dapat lipatan azab, walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengikuti, tidak mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang bodoh yang mengikuti para tokoh mereka dalam kemusyrikan, yang taklid kepada para guru mereka dalam kemusyrikan, dengan orang-orang yang diikutinya sama-sama mendapatkan lipatan azab dan sama-sama keduanya masuk dalam api neraka. Adapun para tokoh jelas mereka dilipatkan azab karena menyesatkan yang lain. Adapun orang-orang yang ikut-ikutan, kenapa dilipatkan azab? Karena dengan sikap mereka mengikuti para tokoh dalam kesesatan tersebut, membuat para tokoh percaya diri dengan penyesatan dan ajaran yang dia sampaikan. Ketika melihat para pengikutnya banyak, dia menjadi percaya diri dengan paham yang dia sampaikan, sehingga dia makin menjadi-jadi dalam menyesatkan yang lainnya. Sehingga orang-orang yang ikut-ikutan ini punya andil dalam menyesatkan yang lain, karena membuat para pemimpin, para guru percaya diri dengan kesesatan yang dia sampaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sikap ketidaktahuan, sikap taklid itu sebagai uzur di dalam kemusyrikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam surat Al-Kahfi ayat 104, "Qul hal nunabbiukum bil aktsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapakah orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Itu orang-orang yang sia-sia amalan ibadahnya dalam kehidupan di dunia ini. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Namun mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Orang yang bodoh, yang tidak tahu bahwa perbuatan syirik yang dia lakukan adalah kemusyrikan, dia merasa diri sebagai orang muslim, dia merasa ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengira bahwa dia berada dalam ajaran kebenaran dan yang lain adalah salah, itu adalah kebodohan dia. Dan orang semacam ini kata Allah orang yang paling rugi amalannya. Kenapa? Karena dia telah beramal tapi tidak mendapatkan balasan dari si Allah Subhanahu wa taala, karena amal ibadah yang dia lakukan tidak di atas dasar tauhid tapi di atas dasar kemusyrikan. Sedangkan syarat pokok amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini beribadah tidak di atas dasar tauhid, dia beribadah, dia lelah, bukan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, malah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling rugi amalannya dalam kehidupan dunia ini. Dia mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya, namun ternyata dia mendapatkan balasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala akibat ketidaktahuan, kejahilan terhadap kemusyrikan yang mereka lakukan. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 30 Allah mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqo alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian kelompok Allah berikan hidayah, sebagian kelompok telah tetap bagi mereka kesesatan. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai sembahan dan mereka mengira bahwa mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini orang-orang yang melakukan kemusyrikan pada umumnya mereka itu mengira bahwa mereka itu di atas dasar, di atas kebenaran. Para Thalut dan Ansornya, mereka merasa mereka itu benar, merasa diri mereka muslim di atas dasar kebenaran, karena banyak orang yang dikatakan ulama melegalkan apa yang mereka lakukan, membiarkan apa yang mereka kerjakan dan tidak mengingkari apa yang mereka kerjakan selama ini. Mereka mengira bahwa mereka itu muhtadun, orang yang mendapatkan hidayah, sehingga mereka menganggap orang-orang yang ingin menegakkan hukum Allah sebagai orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Innahum muttakhadhu syayatin awliya, mereka menjadikan setan-setan sebagai sembahan dan mengira buat diri mereka itu mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Kejahilan yang menjerumuskan mereka ke dalam kemusyrikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan mereka. Itu dalam ayat Al-Quran sangat banyak sekali tentang celaan-celaan kepada orang-orang yang melakukan kemusyrikan di atas dasar kebodohan. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang misak, perjanjian yang Allah ambil saat kita masih berada dalam sulbi Adam alaihissalam. Allah mengatakan wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama ashraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Dan ingat tatkala Tuhanmu mengambil dari wa iz akhadha rabbuka min bani adam, dari anak-anak Adam, dari sulbi-sulbi mereka, keturunannya Allah ambil. Allah ambil dari mereka apa? Kesaksiannya. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian mereka atas diri mereka sendiri. Apa yang Allah ambil kesaksiannya? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku yang menciptakan kalian yang harus diibadati dan harus ditaati? Apa jawaban manusia seluruhnya termasuk kita saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qalu bala, kami iya, kami bersaksi. Kami bersaksi. Kami, engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pencipta kami yang harus kami ibadati dan harus kami taati hukumnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian ini? Tujuannya dua. Pertama, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Supaya nanti di hari kiamat, saat orang-orang melakukan di dunia, yang di dunia melakukan kemusyrikan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengatakan apa? Inna kunna an hadza ghafirin. Sesungguhnya kami lalai akan tauhid ini. Supaya tidak beralasan dengan ketidaktahuan. Jadi Allah mengambil misak itu supaya manusia yang melakukan kemusyrikan di hadapan Allah tidak beralasan dengan ketidaktahuan setelah diambil misak. Itu pertama. Yang kedua, aw taqulu inna ma asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau supaya kalian tidak mengatakan bahwa yang melanggar perjanjian itulah nenek moyang kami. Yang melakukan kemusyrikan itu adalah para pendahulu kami. Sedangkan kami adalah keturunan generasi setelah mereka yang ikut kepada mereka. Maksudnya supaya tidak beralasan dengan taklid ikut-ikutan kepada orang terdahulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan alasan. Yang pertama kebodohan, yang kedua taklid, tidak menerima dua hal ini sebagai alasan keterjatuhan ke dalam kemusyrikan. Di dalam hadis Bukhari Muslim tentang ayat ini, Rasulullah SAW mengatakan, yuqalu li ahwani ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Dikatakan kepada penghuni neraka yang paling ingin azabnya di hari kiamat, ara'aita law kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi. Bagaimana kalau kamu memiliki semua apa yang ada di muka bumi ini? Apakah kamu mau menebus diri kamu dari neraka ini? Orang itu mengatakan, bala, iya. Allah mengatakan, qad aradtu minka ma huwa ahwan min dzalika. Aradtu minka wa anta fi sulbi abika Adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa syirka. Aku dahulu telah menginginkan dari kamu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Aku menginginkan dahulu saat kamu masih berada di sulbi bapak kamu Adam, aku menginginkan dari kamu untuk tidak melakukan syirik terhadapku, tapi kamu malah berbuat syirik. Di sini Allah mengingatkan dengan apa? Perjanjian yang telah Allah ambil dari manusia saat mereka masih berada dalam sulbi Adam alaihissalam. Kemudian dalam hadis-hadis juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan kemusyrikan pada zaman jahiliyah sebelum turun Al-Quran, sebelum diutus Rasulullah SAW, sebelum mendengar ayat Al-Quran. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim ditanya tentang oleh seorang, aina abi, di mana bapak saya yang meninggal zaman jahiliyah yang banyak berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Kata Rasulullah, abuka finnar, bapak kamu dalam neraka. Bapak kamu yang meninggal di atas kemusyrikan zaman jahiliyah sebelum mendengar kedatangan Rasulullah SAW, sebelum membaca Al-Quran, sebelum mendengar Al-Quran dan Islam, di mana? Di neraka. Orang itu pergi, kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku, bapak Rasulullah SAW, dan bapamu di neraka. Dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, inna ummi wa ummaka finnar. Ibuku, ibu Rasulullah, dan ibumu di neraka. Kemudian dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad tentang utusan Banu Muntafiq yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang ayah mereka yang meninggal zaman jahiliyah yang banyak berbuat kebaikan, amal saleh. Rasul mengatakan, menyatakan bahwa orang itu juga dalam neraka. Kemudian Rasul memberikan hukum umum kepada orang itu dengan mengatakan, la amrullah ma ataita alaihi min qabrin amirin wala qurasyin min musyrikin faqul arsalani ilaika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ubasyiruka bima yatuka tujarru ala wajhika wa batnika finnar. Demi Allah, kalau kamu melewati kuburan orang musyrik mana saja, baik Banu Amir atau Quraisy, katakan kepada penghuni kubur itu, aku diutus oleh Muhammad kepada kamu untuk memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa kamu digusur telungkup dalam api neraka. Ini orang-orang yang meninggal di atas kemusyrikan zaman jahiliyah, belum mendengar Al-Quran, belum mendengar Rasulullah SAW. Orang-orang itu dengan nas Al-Quran adalah orang yang belum datang kepada mereka pemberi peringatan. Dalam surat Yasin ayat 6 Allah mengatakan, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun." Supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum orang Arab yang belum diberikan, yang mana nenek moyang mereka belum diberikan peringatan sehingga mereka bodoh. Kaum ini diantaranya tadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah yang finnar itu, termasuk kaum yang belum diberikan peringatan nenek moyangnya. Dalam surat As-Sajdah ayat 3 Allah mengatakan, "Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun." Supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka seorang pun pemberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, sebelum Rasulullah belum datang pemberi peringatan. Tapi dengan hadis Rasulullah SAW, orang yang belum datang diberi peringatan, tapi mereka meninggal di atas kemusyrikan, finnar, dalam api neraka. Dalam api neraka. Bila saja orang yang meninggal di atas kemusyrikan, sebelum mendengar Al-Quran, sebelum mendengar Rasulullah SAW, sebelum Anda memberi peringatan kepada mereka, dikatakan tidak diuzur kebodohan mereka tersebut, apa gerangan dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan, sedangkan dirinya mengaku Islam, mereka di setiap rumah mereka ada Al-Quran, ada terjemahannya, dan mereka mengaku sebagai orang yang mengerti tentang Islam, mereka mendengar Islam ini, mereka hidup di tengah kaum muslimin, berarti orang semacam itu lebih tidak diterima lagi alasan kebodohannya. Karena kebodohannya bukan kebodohan seperti orang-orang Arab jahiliyah, tapi kebodohan orang sekarang ini adalah kebodohan yang diupayakan oleh diri mereka sendiri. Artinya apa? Kebodohan karena keberpalingan, yaitu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. I'rad walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir, mereka berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi kebodohannya bukan karena tidak ada hujjah, tapi karena keberpalingan daripada hujjah. Buktinya apa? Urusan-urusan dunia yang pelik, yang susah, mereka ahli dalam hal tersebut. Mereka mahir, mereka ahli dalam tersebut. Kenapa? Dalam hal pokok tujuan hidup yaitu tauhid, mereka tidak mengetahuinya. Berarti ketidaktahuannya bukan karena tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan kebodohan tersebut sebagai uzur dalam kemusyrikan. Kemudian dalam ijma-ijma para ulama juga seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang murtad ada yang mengikuti Musailamah Al-Kazzab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Wa minhum man sabata 'ala asy-syahadataini, walakinnahu aqarra bi nubuwwati Musailamata, dhanna minhu annahu asyrakahu bin nubuwwah, annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika, fa saddaqahu katsirun minan nas, wa ma'a dzalika ijma'ul ulama 'ala annahum murtadduna walau jahilu dzalika." Lihat di sini, orang-orang yang mengikuti Musailamah Al-Kazzab banyak yang tertipu oleh dai palsu yang mengaku bahwa Rasulullah memang telah menyertakan Musailamah dalam kenabian. Orang-orang tertipu sehingga mengikuti Musailamah Al-Kazzab dengan dugaan bahwa memang Rasulullah telah menyertakan Musailamah dalam kenabian. Namun demikian ulama ijma bahwa mereka itu murtad walaupun bodoh akan hal itu. Seperti orang-orang yang melakukan kemusyrikan zaman sekarang, baik syirik kuburan, mereka bodoh. Mereka tertipu oleh ulama-ulama su yang melegalkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Sebagaimana orang-orang yang melakukan syirik hukum, mereka tertipu dengan ulama-ulama su yang menyesatkan, yang melegalkan apa yang dilakukan oleh Togut dan Ansornya. Mereka tertipu. Tapi kalau mereka melakukan kemusyrikan, tidak diuzur. Kenapa? Nas Al-Quran, hadis, ijma ulama mengatakan orang-orang yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan, mereka adalah orang-orang murtad, tidak diterima alasan ketidaktahuannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengudur orang-orang yang melakukan kemusyrikan karena ketidaktahuan, maka ini mendorong kita untuk selalu mengkaji permasalahan-permasalahan tauhid yang harus dipentingkan. Makanya dalam asar-asar yang sering kita dengar, orang-orang terdahulu para salaf mereka belajar iman tauhid sebelum belajar Al-Quran. Sering kita dengar dalam kajian-kajian subuh bahwa belajar iman, para sahabat mereka mempelajari iman sebelum belajar Al-Quran. Iman di sini adalah tauhid. Mempelajari iman, belajar tauhid sebelum belajar Al-Quran. Kenapa? Kalau orang belajar tauhid, dia mengamalkannya, andai kata dia tidak bisa baca Al-Quran juga, insya Allah selamat. Tapi kalau orang mahir Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi dia melakukan kemusyrikan, tidak paham masalah tauhid, jatuh dalam kemusyrikan, maka apa yang dia hafal tidak bermanfaat. Makanya para salaf bukan termasuk fikih mereka, bukan termasuk dakwah mereka, mendahulukan hal-hal yang cabang, terus meninggalkan hal yang pokok, itu tauhid. Karena tauhid adalah ra'sul amri, pokok segala urusan. Pokok segala urusan. Kalau tidak, urusan tidak ada kepalanya, urusan tersebut tidak dianggap. Makanya tauhid harus dipentingkan, karena dalam Al-Quran dakwah para nabi adalah tauhid. Permasalahan tauhid harus kita pahami benar, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan ataupun kepada pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang, yang dengan pemahaman tersebut akhirnya kita tidak bisa membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم فإنهم أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمرتدين. اللهم دمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين. اللهم احفظهم. اللهم احفظهم. اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.